Bagaimana hukum membaca mushaf Al-Quran atau membawa dalam tas dalam keadaan tidak berudur? Khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan yang saya pahami dalam masalah ini, bahwa membaca mushaf dan memegang mushaf itu utamanya dengan berudur. Utamanya dengan berudur. Ya. Adapun dikatakan harus berudu dan dosa kalau dia memegang tidak berudu, ini sulit kita berpendapat dengan ini. Bab hadis yang dipakai berdalilkan la yamassul Qur'an illa tahir, tidak ada memegang Qur'an kecuali orang yang suci, orang yang tahir. Tahir itu punya banyak pengertian, tahara punya banyak pengertian. Kenapa punya banyak pengertian tidak bisa dikhususkan dalam satu pengertian? Karena itu tidak jelas. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aisyah berkata dalam hadis riwayat Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya. Dan juga di dalam hadis Aisyah, ketika Aisyah melakukan haji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haji Aisyah," dan Aisyah dalam keadaan haid. Maka Nabi berkata kepadanya, "If'ali ma yaf'alul haj, illa an tatuhil bait hatta waqfuri." Kerjakanlah seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi Aisyah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan, atau Aisyah diperintah untuk melakukan seluruh kegiatan haji. Seluruh kegiatan haji, amalan ibadah yang diperbolehkan di haji kecuali tawaf di Ka'bah saja. Itu yang dilarang. Ya. Dari sini boleh perempuan masuk masjid dalam keadaan haid. Dari sini yang boleh perempuan membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Dari sini boleh perempuan berzikir dalam keadaan haid. Dan seterusnya banyak hukum yang bisa dipetik. Dan para ulama mengambil hukum tersebut dari yang kuat insyaAllah ta'ala. Apakah seorang ketiga selesai mandi lalu dia salat tanpa wudu, apakah salat dia syah atau tidak? Tolong jelaskan. Ketika dia mandi, apakah dia niat berwudu? Kalau dia mandi sambil meniatkan dengan wudu, iya, salatnya syah. Nah, kalau dia niatkan, sebab diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad An-Nasai dan lain-lainnya, kata Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ba'da al-ghusl." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mandi atau la yatawaddau ba'da al-ghusl. Beliau tidak berwudu setelah mandi. Jadi kalau sudah mandi, beliau tidak berwudu lagi. Ini kata Syekh bin Baz. Hadis ini harus dikhususkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka disyaratkan apabila dia meniatkan. Dia meniatkan. Nah, kalau misalnya menciburkan dirinya ke kanan, dia niatkan dengan wudu. Maka tidak syah. Dia berwudu. Kalau masuk ke dalam kamar mandi, dia niatkan dengan wudu. Syah, dia berwudu. Tapi kalau dia berwudu dengan tuntunan yang dituntunkan lengkap, itu lebih utama dan lebih afdal. Lebih utama dan lebih afdal. Di sini kita berbicara syah tidaknya saja. Kalau dia niatkan, maka hukumnya syah. Orang salat ketika salam, lalu dia mengusap mukanya. Apakah ini perbuatan bid'ah atau tidak? Nah, yang seperti ini, kalau dia melakukannya terus-menerus dan dia tahu hadisnya lemah, iya itu dihukumi bid'ah. Dihukumi bid'ah. Kita sendiri yang meyakini hadisnya lemah, itu terhitung perkara bid'ah. Tapi para ulama khilaf dalam hadis tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadisnya dari seluruh jalan-jalannya. Dalam Bulughul Maram. Dan Syekh Al-Albani, seingat saya, melemahkan hadisnya. Dan juga Syekh Al-Mukbil melemahkan hadis tersebut. Dan ini yang kuat, mengusap tangan atau mengusap kedua muka setelah berdoa itu tidak ada dalil syar'i atau tidak ada dalil sahih yang menunjukkan tentangnya. Yang ada cuma hadis yang lemah saja. Apakah boleh seorang bersuci dari hadas kecil dengan satu dayung? Dengan satu dayung. Ya boleh saja. Nah, dengan satu dayung. Yang penting hadas itu, ini dibedakan ya, antara masalah itu. Masalah tentang dua kullah, itu masalah sifatnya di dalam masalah air. Yang, atau di dalam masalah najis yang sifatnya apa sulit mungkin kalau dipahamkan dengan cara ini. Ini agak panjang. Harus saya lanjutkan saja, cukup baik. Saya katakan begini. Bahwasanya, yang kuat di dalam di kalangan para ulama tentang masalah mencuci atau berbersih dari hadas, Seseorang itu kapan dia siram dan hadasnya sudah hilang semua, sudah hilang hadasnya, maka itu sudah cukup. Sebab yang diinginkan adalah membersihkannya dari hadas. Dan tidak harus bersih semua, memang. Ya, karena itu ketika membersihkan istinja pakai batu, itu kan batu tidak bisa membersihkan. Apalagi kalau orang buang besar kan, dibersihkan semuanya sampai tidak ada yang tersisa, enggak. Karena itu kata para ulama, hadas sedikit atau sesuatu yang sedikit tersisa itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit tersisa itu dimaafkan. Dipahami? Nah. InsyaAllah kalau misalnya cukup, dia akan terhadap satu daya, itu cukup. Saya mau tanya, bagaimana hukum Anani? Anani adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Dan hendaknya setiap muslim meninggalkannya. Dalil tentang diharamkannya onani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal ladzina hum min furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum bainakum ghairu malumin." Ani, "Faman yataba wa ra'a dhalika fa ulaika humul adun." Para mukmin itu adalah orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istrinya dan budak yang dia miliki. Sekarang budak tidak ada, berarti cuma pada istri. Selain dari itu, ya dikatakan, siapa yang mencari selain dari itu, maka dia telah melampaui batas. Dan seorang kalau belum mampu nikah, bukan disuruh nanti. Tapi disuruh untuk menjaga kehormatan diri. فَلْيَسْتَعْفِ جَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang yang belum mampu nikah, istighfar menjaga kehormatan dirinya, sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dan dalam hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyara syabab, sekalian anak muda, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang punya kemampuan al-ba'ah? Al-ba'ah di sini ada dua penafsiran ya. Ada yang mengatakan al-ba'ah mampu untuk melakukan itu. Dan ada yang mengatakan al-ba'ah itu adalah mampu memberikan nafkah, mampu di dalam masalah kehidupan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penafsiran yang terakhir. Sebab kalau yang diinginkan mampu itu, maka rata-rata laki-laki mampu, anak muda mampu. Nah, maka yang diinginkan al-ba'ah dari sisi kemampuan. Maka kata beliau, siapa di antara kalian yang punya al-ba'ah, maka hendaknya dia nikah. Dan siapa? Sebab nikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, jadi menundukkan pandangan dan menjaga kemampuan. Dan siapa yang belum mampu, maka alaihi bisawm, hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wijaa, sebab puasa itu adalah umut syahwat. Disuruh puasa kalau tidak mampu, bukan disuruh nanti. Nah, karena itu tidak benar fatwa Imam Syaukani. Memang Imam Syaukani memberi fatwa bolehnya onani dalam keadaan darurat. Itu termasuk dianggap kekeliruan beliau. Ya, rahimahullah ta'ala, Syekh Mubil punya bantahan khusus terhadap Imam Syaukani dalam masalah ini. Ya. Bagaimana cara para remaja untuk menghindarinya? Pertama, jaga pergaulan. Yang kedua, banyak menulis ilmu. Yang ketiga, banyak ingat akan bidadari di surga. Ingat bahwa bidadari itu didapatkan bagi orang yang menahan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kenikmatan di surga, di dunia ini, tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan surga. Ingat sesuatu yang melakukan maksiat, dia sabar. Di surga nanti akan lebih baik insyaAllah dia dapat. Dan hatinya akan terasa tenang insyaAllah dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ya, untuk menghindari hal ini, dia berpuasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan ada kiat yang lain insyaAllah dan sekiranya itu cukup. Apa hukum onani sama dengan azan? Adapun azan, itu hukumnya makruh. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Sebab dalam hadis Jabir bin Muslim, beliau berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azan dan Qur'an turun. Ini kan diperbolehkan cuma hukumnya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, "Tazawwajul walid al wadud, fa inni mukatilun bi Qur'an." Nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang, banyak melahirkan anak. Maksudnya banyak melahirkan anak. Bagaimana caranya banyak melahirkan anak? Padahal belum pernah nikah. Maksudnya dilihat keturunannya dia. Oh, dilihat ini, oh, dia banyak bersaudara. Berarti ini asalnya dari keturunan yang bisa banyak anaknya, gitu. Ya. Nah, maka nikahlah kepada perempuan yang penyayang, banyak, bisa banyak melahirkan anak. Sebab saya merasa bangga dengan imanku yang banyak. Ini dalil tentang makruhnya azan tersebut. pidana dengan memakai proposal. Insyaallah taala di waktu lain juga. Apa hukum mengelola anak dan SDIT pola dasar Islam terpadu yang bermanhaj salaf? Boleh saja hal tersebut. Nah, kalau memang bermanhaj salaf yang dasar syar'i. Ya. Dan sebagian orang ekstrim dalam permasalahan, tidak punya lingkup banyak di dalam ilmu agama dan berani memberikan kesimpulan tanpa ilmu. Perlu diketahui ada dikenal di kalangan para ulama seperti Imam Malik dan para ulama ahli Madinah dan orang-orang yang mengikutinya, dan ini juga pendapat Taifah dari para ulama tentang masalik al-mursalah. Masalik al-mursalah ini masuk ke dalam bentuk masalik al-mursalah. Iya, walaupun panjang berinci antara bidah dan masalik al-mursalah, tapi dia masuk ke dalam masalik al-mursalah. Dicatatnya pencatatan orang-orang yang berangkat jihad itu ada di zamannya Umar, mulai di zamannya Umar, tapi dipakai tetap punya kaitan umum, secara umum punya dari sisi maslahat ada kaitan secara umum dan ada nusus umum yang berkaitan dengannya. Demikian pula dalam madrasah, dasarnya tidak ada madaris, bikin madrasah-madrasah, cuma di halaqah dulunya. Setelah itu ada madaris, dan tarikh madaris itu sudah lama, dari ya, generasi pertama sudah ada dari tarikh madaris. Nah, wallahul musta'an. Cuma kadang atau orang-orang yang memberikan ketentuan ini syariat kat ini harus begini, ini butuh untuk mengorek kembali. Ya. Dan butuh bertanya kepada para masyayikh. Tepat kalau madaris atau hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Betapa banyak sekolah-sekolah yang disebutkan yang direkomendasi oleh para ulama kemudian tetap berjalan. Nah, seandainya mereka introspeksi diri dan bertanya kepada para ulama di dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sebagai kalau kita ini menurut Ustaz Syekh saya, kalau melakukan tashbih dalam menjelaskan asma dan sifat Allah, yaitu saat menjelaskan sifat Allah Al-Akbar yang Maha Besar, berarti ini kalau menjelaskan. Ini bukan kaitannya dengan saya, tapi kaitannya dengan Ustaz Syekh. Ya. Nah, itulah seperti itu orang-orang yang tidak jelas bentuk-bentuk tahdirnya, hanya berita-berita burung sana sini dan tidak punya rasa takut kepada Allah, akhirnya kabarnya miring semua. Ya, sampai. Nah, kemudian masalahnya juga, orang-orang memberikan hukum dan mereka sendiri tidak paham asma wa sifat. Salah dalam asma wa sifat jadi. Wallahul musta'an. Dan ini saya sudah terangkan dalam satu kaset tersendiri, bisa antum dengarkan. Ya, ada sejelaskan sedikit. Ya, saya telah terangkan sedikit berkaitan tentang hal tersebut di dalam nasihat terhadap mereka yang melampaui batas. Aku pernah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memalingkan badannya ke kanan kiri pada waktu salat. Ini salah ya bacanya dalam bahasa salat. Sebab hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Membuka Sahih Bukhari, di akhir kitab salat akan dapat insyaallah tentang hal ini. Dan para sahabat, sebagian sahabat itu senang berada di sampingnya Nabi. Sebab Nabi kalau balik, beliau balik ke arah kanan. Beliau balik ke arah kanan. Nah, umur 25 tahun itu sunnah. Saya itu adalah buat yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi. Dan itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi, beliau berkata, ya wahai sekalian anak muda, kembali kepada anak muda. Terus hukumnya siapa? Man istata' minkum ba'ah, siapa yang punya kemampuan untuk al-ba'ah, punya kemampuan untuk berat, itu ukuran, punya kemampuan berapa pun umurnya, silahkan maju. Itu adalah perkara yang bagus. Dan seorang dalam masalah nikah itu ada beberapa keadaan. Ada seorang punya kemampuan nikah, dan kalau tidak nikah dikhawatirkan jatuh fitnah, maka yang seperti ini bukan sunnah hukumnya dia nikah, wajib hukumnya nikah. Ya. Ada orang 50-50, 50-50. Nah, punya kemampuan nikah dan dia tidak ada kemungkinan atau dia aman dirinya tidak jatuh dari fitnah, mungkin sibuk menuntut ilmu. Ya seperti ini, kalau misalnya dia ada kemampuan atau memang ingin ya nikah, maka disunahkan untuk melakukan sunnah nikah tersebut. Nah, ini kan dirinci oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni. Tapi kadang seorang penuntut ilmu talib lain punya hal tersendiri yang ia melihat bahwa ia menuntut ilmu untuk saat ini lebih bagus. Nah, dan sebenarnya juga bagi seorang penuntut ilmu itu juga perkara yang kadang baik, kadang tidak, tergantung orang muslim. Ada sebagian orang setelah dia menikah, masya Allah, semakin rajin dan semakin giat dalam menuntut ilmu. Tak ada orang-orang yang saya kenal di tempat saya muslim. Tadinya kalau duduk di depan syekh, masya Allah, setelah nikah, terlambat terus di agak. Ya. Nah, ini ya, seperti ini kurang baik. Ini kurang baik. Maka berbeda-beda seorang itu dalam hal ini. Maka dia lihatlah apa yang cocok untuk masyarakat dirinya. Dan banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala istikharah. Insya Allah ta'ala tunjukkan yang baik. Bagaimana hukum memotret orang atau hewan? Merekam pakai ciri. Ya. Yang saya ketahui ya, yang membolehkan hal ini di zaman ini, itu cuma Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, itu diselisih oleh ulama yang lain. Syekh Ibad, dan Syekh Ibad. Maksudnya, bagaimana hukum menikahi wanita yang kafir? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan yang saya tahu dari Syekh Muhammad Al-Imam ya, bahwa hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan, perkara yang dibolehkan kalau dia punya rasa aman dalam agamanya, walaupun dia sendiri memandang bagusnya ditinggalkan, bagusnya ditinggalkan. Nah, salat sunnah tahiyatul masjid tayal lain sementara tadi akan segera dimulai, apakah membatalkan salat atau menyegerakannya? Ya salat dulu, ya salat. Nah, ya salat, selesaikan salat, setelah itu ikut tahlil. Demikian. Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang masuk, dia dalam tengah khutbah Jumat, khutbah ini tahlil dalam posisi yang apa namanya, posisi yang beda dengan ta'lim yang lainnya, ta'lim khusus, ya kan? Khutbah Jum'at. Jadi ada orang masuk, belum sholat langsung dulu, kita orang nanti dulu, sholat tahiyatul masjid. Mereka kita melakukan dua ibadah dengan dua niat. Kalau dia gabungkan antara dua ibadah, itu hukumnya boleh dengan ketentuan jenis ibadahnya sama. Yang kedua, mungkin digabungkan, mungkin digabungkan. Iya. Ada lagi syarat yang ketiga, sendirian. Sebab kalau Ibnu Rajab dalam Qawaid Fiqhiyyah. Ada pilihan, dikasih contoh oleh para ulama, seperti misalnya tahiyatul masjid dan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dan maksudnya adalah melakukan dua rakaat. Kalau dia lakukan hal tersebut, dia niatkan dua niat, maka itu sudah cukup. Cukup untuk semuanya. Nah, ini bisa digabungkan. Jenisnya sama, bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Maka seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Imam Syaukani berkata, saya pelajari hadis ini tentang masalah menggabungkan niat ini. Saya pelajari belasan tahun dan saya dapatkan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Beliau berdalilkan dengan hadis, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya, setiap amalan itu dengan niat. Sebutkan bahwa ikhwanul muslimin Hizbut Tahrir adalah firqah yang sesat. Apakah Muhammadiyah versus versi NU tidak itu sama? Ya, hukumnya sama. Cuma kita diingat ya ikhwan, hukum umum beda dengan hukum orang per orang. Itu harus diketahui. Dan ini juga sebenarnya termasuk kaidah dalam tahrir. Kadang disebut Jemaah ini, misalnya jemaah tabligh, misalnya jemaah ahli bidah, ya kan? Tapi orang per orang dalamnya belum tentu murtad. Orang yang tahu manhajnya jemaah tabligh, dia tabanna dan meyakini jemaah tersebut, maka ini yang dikatakan ahli bidah. Tapi orang yang tidak tahu, kadang dia menginginkan kebaikan, tapi tidak tahu. Ini diingatkan. Kalau dia terus seperti itu, baru dihukumi dia murtad. Ya. Tapi itu fatwa dari Syekh Mukbil menjelaskan tentang hal tersebut. Apa yang harus dilakukan sehabis sholat menurut sunnah supaya tidak berbuat bid'ah? Selesai setelah sholat adalah zikir. Nah, dia berzikir dengan ketentuan, zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan jangan melakukan perkara-perkara seperti mengangkat-angkat berdoa, berjamaah, kemudian berdoa mengangkat tangan di sektor yang secara tidak bisa. Tentang yang dikiri itu ada. Dan alhamdulillah disebutkan di majalah Nasihat yang sekarang sudah terbit. Cukup tentang tentang zikir yang sahih. Ada beberapa zikir yang sahihnya lemah seperti membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alhamdu tadi surat maghrib surat salat. Ini hadisnya lemah. Ya. Jadi kita tidak sebut juga beberapa zikir yang lain ada kita pandang lemah juga itu. Ia hanya sahih. Cukup ya. Kira cukup dulu sampai sini. Hah? Ini cukup. Hari ini memang materi banyak berkaitan dengan pokok. Jadi kita agak lambat hari ini. Baru berapa poin tadi? 9 poin ya. Nah, insya Allah nanti hari besok kemudian kita ambil di balik. Dan kita, saya sendiri berusaha untuk menyelesaikan kitab ini selama 3 hari. Mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallama taslima katsira wa subhanakallahu wa bihamdika. Shalla la ilaha illa anta. Ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.